Yang malam biar lebih suwe-suwe sih nautin di Bangkok. Nungtulin biar namatan sekolah agama. Apa tuh ini? Seperti apa sih? Sampai saya ngomong. Orang yang seperti ini perlu untuk diulang-ulang. Barat kalau misalnya digitik, gue orang cukup digitik sepisan gitu. Dan setan yang melayu gue segitik, gue duduk bola balik dan setan yang betul. Ibarat seperti itu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang, la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kalian betul-betul akan melihat 'ainal yaqin dengan mata kepala kalian sendiri neraka tersebut. Bukan hanya katanya dan katanya. Kalau sekarang kita belum melihat. Sekarang kita belum melihat. Kita sekarang itu baru ilmul yaqin. Baru ilmul yaqin. Nanti hari kiamat kita akan ainul yakin. Sekarang kita baru ilmu, baru mengetahui berdasarkan berita dalam berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada hari kiamat enggak. Nanti pada hari kita akan ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri. Dan yang terakhir, kalau itu yang pertama ilmu yakin, yang kedua apa? Ainul yakin, yang ketiga haqqul yakin. Hakul yakin itu nangis berpun kemenangan. Aja masih nanti hakul yakin berpun neraka. Nama busuk gaya apa apa? Tiga tingkatan. Yang pertama apa tadi? Ilmul yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Ilmul yakin itu berdasarkan apa? Berita. Berdasarkan berita. Kalau ainul yakin apa? Delem. Nah, hakul yakin ngalami, ngerasa. Contoh, aduh, contoh apa? Ada orang yang terpercaya sama jenengan cerita, oke, anamadu asli, masya Allah, sangat manjur, mantep. Yang ngasih tahu jenengan orang yang terpercaya, jenengan percaya? Percaya, itu jenengan baru ilmul. Baru ilmul kayak apa sih madune? Oke, belum ke madune. Oh iya iya. Ini be apa? Ainul yakin. Kapan hakul yakin? Wis dicipi, kowe jenengane apa? Hakul yakin. Jadi pahami? Tiga pembagian yakin yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ada kekeliruan cara membaca ayat ini. Sebagian orang membacanya kallau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Berapa cara bacanya? Disambung. Ya, antara ayat keberapa? 5 dan ke-6. Ini keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar dipisah. Terus bagaimana Ustaz? Kalla lau ta'lamuna ilman yaqin. Titik. La tarawunnal jahim. Itu seperti itu. Jadi kalau disambung keliru. Kenapa Ustaz kelirunya? Satu, karena merusak makna. Karena merusak makna. Maknanya jadi salah. Salahnya apa Ustaz? Kalau jenengan bacanya kalla lau ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunnal jahim, artinya hanya orang-orang yang punya ilmu yang akan melihat neraka jahim. Itu artinya hanya orang-orang yang punya ilmu yang akan melihat neraka. Loh, berarti sih orang duwe ilmu, orang duwe ilmu ya kepenak wong sing orang duwe ilmu. Salah artinya, bahaya itu. Ya, karena kenapa jadi maknanya seperti itu? Karena ayat ke-6 itu tidak ada hubungan secara langsung dengan ayat yang ke-5. Jadi terpisah ini dua kalimat yang berbeda antara kalimat yang ke-5 sama kalimat yang ke-6. Berarti kita sama sekali Ustaz nggak boleh gandeng ayat. Ya, kalau misalnya ayatnya itu